Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kelanjutan pembahasan mukhtasar hadil arwah ila bidalil afrah, ringkasan dan intisari dari kitab hadil arwah, tamasya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah fi miftahil jannah, tentang kunci surga. Ya, di sini disebutkan wa'an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan secara singkat di pertemuan yang lalu. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah, waqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala li kulli matlubin miftahan yuftahu bihi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kunci untuk setiap perkara yang kita inginkan, yang dengan kunci tersebut kita pun bisa meraih apa yang kita inginkan tersebut. Faja'ala miftahas salat at-tahur, kama qala sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur. Allah jadikan kunci salat tersebut adalah bersuci. Ya. Itu kunci sholat. Gimanapun orang ikhlasnya dia dalam melaksanakan sholat, bagaimanapun dia mutabaahnya, betul-betul mencocoki sholatnya dengan sholat yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia enggak bersuci berwudu sebelumnya, maka enggak akan diterima sholatnya tersebut. Kemudian kata beliau, wa miftahul hajj al-ihram, kunci haji ya dengan ihram. Wa miftahul bir as-sidq, kunci kebaikan itu adalah kejujuran. Inna sidqa tumaknina, sesungguhnya kejujuran tersebut akan menghasilkan dan membawa pemiliknya ke dalam ketenangan. Itulah kejujuran, akan mendatangkan kenyamanan. Berbeda dengan al-kadzib, innal kadziba ribah, sesungguhnya kedustaan, kebohongan dengan beragam bentuknya itu akan mendatangkan kegelisahan, ketidaknyamanan kepada orang yang melakukannya. Wa miftahul jannati at-tauhidu, dan kunci surga tersebut adalah tauhid. Ini yang kita sebutkan di awal-awal tadi. Ya. Tauhid, ya itulah yang diinginkan. Syahadah, persaksian seorang hamba bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci surga. Ya. Kemudian kata beliau, wa miftahul ilmi husnul su'al wa husnul isgha. Dan kunci ilmu itu adalah dengan bertanya. Bertanya yang baik. Ya. Bertanya yang memang dalam rangka untuk mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya. Ataukah dia bertanya dalam rangka agar orang-orang yang berada di sekitarnya tersebut mengetahui perkara tersebut. Dia sudah tahu jawabannya, sudah paham permasalahan tersebut, tapi sengaja dia tanyakan ke syekhnya, dia sengaja tanyakan ke gurunya dalam rangka agar orang-orang yang lain, teman-teman dia, rekan-rekan dia pun bisa mengetahui jawaban dari pertanyaan yang dia layangkan tersebut. Ini niatan yang baik. Ya. Kalau ada yang bertanya dalam rangka untuk berdalam-dalaman ya, tentang sebuah perkara, ini yang tercela di dalam Islam. Ya. Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Jangan bertanya tentang sesuatu yang terlalu mendalam. Ya, seperti yang dicontohkan banyak ulama. Tanya gimana tuh hukumnya berwudu dengan menggunakan ya sirup, ya dengan menggunakan Fanta, Coca-Cola. Ya. Ya ngapain tanya pertanyaan-pertanyaan yang enggak berbobot demikian itu? Ngapain nanya? Oh, air masih ada kok. Ya. Itu pertanyaan yang enggak bermutu. Ya. Tanya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Masih banyak pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Kemudian wa husnul isgha, serius mendengar. Itulah cara untuk mendapatkan ilmu agama. Ya. Betul-betul perhatian itu merupakan salah satu adab di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana mungkin ilmu tersebut bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan, keberkahan untuk diri kita kalau kita sendiri enggak memuliakan ilmu agama itu? Gimana mungkin ilmu agama tersebut bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita kalau kita enggak muliakan syiar Islam, syiar agama Allah Subhanahu wa taala? Itu termasuk dari bagian syiar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan yang berada di dalam hatinya. Ya, subhanallah. Itu jemaah sekalian, baik yang mengajar maupun yang diajar, baik seorang guru maupun seorang murid, seorang syekh dengan para tulabnya, murid-muridnya, ini semuanya harus memperhatikan adab-adab. Imam Malik alaihi rahmatullah ketika ingin mengajar, beliau memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Ya, memakai wangi-wangian, bersiwak, sikat gigi. Kemudian ditanyakan kepada Imam Malik alaihi rahmatullah, "Kok sedemikian rupa engkau melakukan ini semuanya wahai Imam? Sampai harus bersiwak, ya, sikat gigi sebelum mengajar." Kata beliau, "Aku persiapkan dan aku lakukan itu semuanya karena apa yang keluar dari mulutku nantinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Sampai segitunya para ulama, ya pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka dan meninggikan derajat mereka. Allah angkat mereka. Allah angkat seseorang itu dalam kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan kadar dia, bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzata lillahi jami'. Ingin cari kemuliaan, ya cari dan minta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari kemuliaan tersebut di sisi manusia. Cari kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah hinakan kita, siapapun dari kalangan makhluk ini, demi Allah enggak akan mampu untuk mengangkat dan meninggikan derajat kita. Kalau Allah sudah hinakan kita. Dan ini merupakan musibah yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min bukrim." Kalau Allah sudah hinakan seorang hamba, siapa sih yang bisa meninggikan derajatnya? Siapa sih yang bisa memuliakan hamba tersebut? Siapa? Gak ada. Kalau sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan ilmu agama, salah satu caranya ialah dengan husnul islah. Serius dong, serius. Ya. Serius belajar agama. Kita semuanya memiliki kewajiban yang sama untuk menuntut dan memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Serius, serius. Ya, jangan setengah-setengah, jangan bermalas-malasan. Nanti tuh udah dicabut nikmat Allah berupa kemudahan menuntut ilmu baru terasa hampa, Ustaz. Kami enggak pernah dengar kajian lagi. Lah dulu, dulu Allah mudahkan pengajian-pengajian tersebut, kamu enggak manfaatin. Ya. Dulu tuh banyak ustaz-ustaznya. Banyak pengajian, walhamdulillah ditegakkan tiap hari. lah kalian sendiri yang mendustai dan mengingkari kenikmatan tersebut. Makanya apa? Ketika kenikmatan tersebut tidak disyukuri, maka akan berubahlah menjadi nikmah. Maka alangkah indah apa yang disebutkan oleh seorang penyair Arab, dan ini disebutkan pula oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu berada di atas sebuah kenikmatan, dia dijaga dong kenikmatan tersebut, jaga. Kalau Allah sudah anugerahkan kenikmatan kepada kita, jaga tuh sebaik-baiknya nikmat tersebut. Karena sesungguhnya kemaksiatan, kelalaian akan merubah nikmat tersebut menjadi nikmah, menjadi kesengsaraan. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, hati-hati. Jaga terus nikmat yang satu ini. Nikmat berupa kemudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus menggali dan mendalami agamanya. Demi Allah, nikmat yang besar itu. Ya, nikmat yang besar. Itulah yang akan menjadikan hati dan keimanannya kita terus di setiap harinya tumbuh dan bersemi. Apa jadinya hatinya kita kalau enggak pernah disirami dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untaian nasihat dari para ulama, gersang nih hati nanti. Ya. Sedikit demi sedikit tanpa terasa akan mengeras, akan mengeras dan terbiasa. Itulah hati, hati jiwa. Ya. Ya, diperumpamakan oleh para ulama kedudukannya seperti seorang bayi. Ya, apabila terbiasa disusui, enggak akan lepas-lepas tuh. Berapa tahun pun enggak akan lepas. Iya. Demikianlah jiwanya kita. Kalau enggak dipaksakan untuk sebuah kebaikan, kalau enggak kita arahkan dalam ketaatan, ya maunya berleha-leha terus, bersantai-santai terus. Nanti kalau sudah waktunya, baru penyesalan tiba. Ya enggak berguna lagi. Enggak berguna lagi. Penyesalan di akhirat tersebut. Wa miftahul mazidi asyukru. Dan kunci penambahan nikmat itu adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci agar Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat yang ada pada kita adalah dengan disyukuri. Bagaimana sih mewujudkan rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 246. Kata beliau, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikanatan wa bil lisan thana'an wa'tirafan wa bil jawarih ta'atan wa inqiyada." Syukur itu, ya, rasa syukur seorang hamba itu diwujudkan dengan hatinya. Berupa apa? Ketundukan dia. Tunduknya dia kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Terbentuk rasa syukurnya kita, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mau apa kita? Kita ini makhluk Allah, ya siap dong harus diatur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita? Gak ada jalan yang lain kecuali pasrah dan tunduk, menerima dengan lapang dada. Hamba kita ini, hamba kita. Hamba kita, dan dialah Allah, Rabb-nya kita. Yang namanya Rabb, pencipta, itu pasti paling mengetahui tentang kemaslahatan dan kebaikan untuk apa yang diciptakan. Yakini itu saja. Yakini itu. Ya. Allah larang kita dari sebuah perkara, pasti itu jelek untuk kita. Pasti, pasti dan pasti itu jelek untuk kita. Untuk dunia dan akhiratnya kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu baik. Pasti, pasti itu baik untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Ya jangankan kita makhluk, jamaah sekalian. Jangankan Allah Subhanahu wa taala sang Rabb pencipta. Orang yang ciptakan, yang buat kulkas saja itu pasti buat ya. Ada aturan-aturannya tuh. Iya. Ini tegangannya demikian dan demikian. Ya, dilarang gunakan pada tekanan yang demikian. Sudah dibuat sedemikian rupa. Kenapa? Ya untuk kebaikan kulkas itu biar awet. Ya. Makanya untuk kita semuanya mari tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpahan rahmat-Nya. Kemudian yang kedua dengan lisannya. Berupa apa? Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan jemaah sekalian, mari kita semuanya biasakan lisannya kita, mulutnya kita ini untuk bahasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki dan nikmat-Nya. Mari kita biasakan gerakkan lisannya kita untuk memuji Allah atas nikmat-Nya. Sekecil apapun nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat tersebut. Mari menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti dapat nikmat yang besar baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Baru puji Allah Subhanahu wa taala. Giliran nikmat-nikmat yang kecil diabaikan, ya, tidak dianggap. Naudzubillah. Wabil jawarih taatan wangkiyadan, dan rasa syukur pun diwujudkan dengan anggota tubuhnya kita. Berupa apa? Berupa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang terus ditambahkan nikmatnya oleh Allah, kemudian dia malas beribadah kepada Allah. Kalaulah di sana ada orang yang terus dibukakan pintu-pintu rezekinya, dicurahkan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan limpahan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-Nya dan karunia-Nya. Hendaknya seorang hamba pun sadar untuk semakin meningkatkan ketaatannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukurnya atas nikmat tersebut. Dia wujudkan dengan apa? Amalan ketaatan. Amalan kebaikan. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, al-wajib 'alal khalq idafatun ni'am ila Allah qawlan wa i'tirafan wa bidzalika yatimmu at-tauhid. Faman angkara ni'amallah biqalbihi wa lisanihi fadzalika kafirun wa laysa ma'ahu min ad-dini syai'un. Wa man aqarra biqalbihi anna an-ni'am kullaha min Allah wahdah wa huwa bilisanihi taratan yudhifuha ila Allah wa taratan yudhifuha ila nafsihi wa 'amalihi wa ila sa'i ghairihi kama huwa jarin 'ala al-sinati katsirin minan nas, fahadha yajibu 'ala al-'abdi ayatuba minhu wa alla yudhifa an-ni'am illa li maulaha wa ayujahida nafsahu 'ala dhalik wa la yatahaqqaqu al-iman wa la tauhid illa bi idafati an-ni'am ila Allah khawlan wa i'tirafan. Subhanallah. Kata beliau, maka yang menjadi kewajiban terhadap para makhluk Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban manusia untuk menyandarkan segala nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan itu. Baik pengakuannya kita ya dalam surat An-Nahl ayat 63. Sudah jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan berupa kenikmatan, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas sekali gamblang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 63. Semua kenikmatan, ya, itu semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kewajiban kita. Sandarkan seluruh nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pengakuan hatinya kita maupun ucapannya kita. Ya. Maka dengan demikian itu akan sempurnalah tauhid. Dengan pengakuan nikmat tersebut di hati dan lisannya kita, maka akan sempurna tauhid. Maka barang siapa yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala di hatinya dan di lisannya, di mulutnya, maka itu adalah orang-orang kafir dan tidak ada keimanan sedikit pun pada dirinya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, dan barang siapa yang mengakui bahwa seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari Allah di dalam hatinya, diakui di dalam hatinya bahwa segala kenikmatan itu dari Allah, akan tetapi di lisannya terkadang dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah, dan terkadang pula dia sandarkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri, kepada hasil jerih payahnya, kepada amalannya. Ini perhatikan baik-baik. Makanya penting untuk kita belajar, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah dalam keadaan kita enggak sadar. Ya. Belajar terus kita. Kata beliau, kalau tadi udah jelas tuh. Ya, dia ingkari. Dia ingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan hati dan lisannya, itu udah kafir. Ya. Kalau yang kedua ini, dia akui nikmat tersebut di hatinya, akan tetapi dalam ucapannya terkadang dia sandarkan nikmat tersebut kepada Allah, bahwa seluruh nikmat itu dari Allah, dan terkadang pula dia sandarkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri, kepada jerih payahnya. Ini kan ya hasil jerih payah saya. Ya. Ini kan karena kepandaian saya. Ini kan enggak sadar. Ya. Maka kata beliau, inilah yang ya sering keluar di mulut-mulut kebanyakan manusia. Maka kata beliau, wajib bagi orang-orang yang terjatuh dari perbuatan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia menyandarkan seluruh nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Tidak akan terwujudkan keimanan, tidak akan terwujudkan tauhid kecuali ketika seseorang menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan tersebut hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, baik hati dan ucapannya. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fa inna syukra alladhi huwa ra'sul iman mabniyun ala thalathati arkanin. Karena sesungguhnya kesyukuran tersebut yang merupakan puncak dan pokok keimanan itu dibangun di atas tiga rukun. Ini rukun syukur. Ya, rukun syukur itu ada tiga. Bersyukur kepada Allah rukunnya ada tiga. Yang pertama kata beliau, i'tiraful qalbi bi ni'amillah kulliha 'alaihi. Pengakuan hati kita bahwa seluruh nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wathana 'ala Allah biha. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, ini rukun yang kedua. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dibiasakan lisannya kita. Ya. Demikian pula jemaah sekalian, enggak mengapa. Ya. Bahkan dianjurkan untuk apa? Menyebutkan at-tahadduts 'anil ni'mah. menceritakan kenikmatan yang kita rasakan kepada orang lain. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. At-tahadduts 'anil ni'mah. Kita ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Tapi dalam rangka apa? Memberitahukan akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, maka ceritakan, ceritakan. Alhamdulillah. Ya. Dagangan saya lancar, alhamdulillah. Itu at-tahadduts 'anil ni'mah, bukan sombong tuh namanya. Itu diperbolehkan. Ya, at-tahadduts 'anil ni'mah. Kemudian ya, rukun yang pertama tadi pengakuan di hati, kemudian rukun yang kedua adalah dengan pujian melalui lisannya kita. Kemudian yang ketiga kata beliau wasti'anatu biha 'ala ta'atil mun'im wa ibadatihi. Kita jadikan dan kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Itu yang bagus. Nikmat Allah, nikmat Allah kita jadikan sebagai sarana untuk mendukung dan menopang ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mantap. Ya, subhanallah. Itu beliau sebutkan dalam kitab Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid, ya. Halaman 140. Walhamdulillah. Ya, kemudian kata beliau, wa miftahul wilayati al-mahabbatu wadh-dhikr. Dan kunci kewalian tersebut adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melebihi kecintaannya dari selain keduanya. Wa miftahul falah at-taqwa. Dan kunci, kunci dari keberuntungan, keselamatan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu thimar. Ini salah satu buah dari ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa meraih keberuntungan, keselamatan. Dalam surat Ali Imran ayat 130 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lihat tuh. Apa kata? Kata Allah, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Ya. Allah gandengkan ketakwaan tersebut, ya. Allah barengkan, Allah Subhanahu wa taala barengkan keberhasilan, keselamatan dengan ketakwaan kepadanya. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat 20. Ya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan teruslah untuk istiqomah, senantiasalah kalian berjaga-jaga di daerah perbatasan, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa miftahu at-tawfiq ar-rukbatu war-ruhba. Dan kunci untuk meraih taufik, petunjuk dari Allah, ar-rukbatu war-ruhbah, ya, rasa cinta, hasrat yang kuat untuk meraih kebaikan, dan ruhbah, rasa takut. Kita hindarkan dirinya kita dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan dan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Wa miftahul ijabati ad-du'a, dan kunci dari setiap permintaan kita adalah doa. Masya Allah. Doa. Itu senjatanya kita, jemaah sekalian. Senjatanya seorang muslim dan muslimah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Walhamdulillah. Allah jadikan ini doa sebagai ibadah yang mulia. Doa. Jangan lupakan ini doa. Seberat apapun musibah, problem yang kita hadapi, maka ada solusi di situ. Ada pintu untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah. Cuman kita akui, terkadang jarang kita untuk mengangkat tangan. Jarang kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tahu doa itu adalah ibadah. Dikabulkan ataukah tidak doanya kita dalam waktu yang singkat, jangan pernah untuk meninggalkan doa itu. Doa yang ibadah yang mulia. Aduh, Ustaz, sudah lama sih angkat tangannya saya. Ustaz, sudah lama sih berdoa tapi enggak dikabulkan. Kita katakan yang pertama, terus saja berdoa. Karena itu ibadah. Yang kedua, terus saja untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita bertakwa kepada Allah, yakin saja Allah akan memberikan sesuatu tersebut tepat dan pas untuk dirinya kita. Yakin saja itu. Jemaah sekalian. Bisa jadi selama ini kita minta belum diberikan karena belum pas timingnya. Belum pas kondisinya untuk kita. Sangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik saja. Terus saja berdoa. Terus saja berdoa. Terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus hadirkan sangkaan baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak rugi kita berdoa. Ada yang bilang rugi berdoa? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Dan yakin bahwa selama hamba tersebut memperhatikan adab-adab berdoa, menjauhkan dirinya dari mawani, pencegah-pencegah doa, yakin pasti doanya terkabulkan. Pasti kita katakan pasti, pasti dikabulkan. Karena memang itulah ya, informasi dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pengabulan doa itu ada tiga bentuknya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Jangan pahami bahwa pengabulan doa itu harus plek sama dengan apa yang kita inginkan. Harus sesegera mungkin, enggak demikian. Ya, sekali lagi, dalam berdoa itu ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya, ada pencegah-pencegah dari pengabulan doa tersebut. Mawani ijabatud doa. Harus perhatikan semuanya itu. Nah, kapan seorang hamba memperhatikan semua ini? Maka dia pun harus pahami bahwa pengabulan doa itu ada tiga bentuknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa ya untuk bisa beli rumah, enggak tahu berapa waktu kemudian langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berdoa untuk bisa nikah dengan wanita yang cantik, kaya, bagus agamanya, gak berapa lama kemudian ada yang sodori dia, jadi nikah. Walhamdulillah. Doa, jabatannya dinaikkan, diberikan oleh Allah. Satu bentuk pengabulan doa. Yang kedua, Allah simpan. Allah enggak berikan di dunia, tapi Allah simpankan di akhirat nanti. Subhanallah. Ya. Allah simpankan kita dan akan berikan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, Allah berikan yang semisal, bahkan yang lebih bagus dengan apa yang kita minta selama ini. Jadi jangan lupa itu jemaah sekali, jangan lupa ya. Makanya terus saja berdoa, kita minta ini ternyata Allah berikan yang lebih bagus bentuknya, subhanallah. Jadi jangan pernah berputus asa dalam berdoa, terus saja berdoa, terus berdoa. Kemudian kata beliau, wa miftahur raqbati fil akhirah az-zuhdu fid dunya, dan kunci kecintaan terhadap akhirat adalah dengan bersifat zuhud di dunia. Gimana kita bisa cinta akhirat? Kuncinya bersikap zuhud dalam kehidupan dunia, subhanallah ya. Zuhud dalam kehidupan dunia. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga perkara yang perlu untuk kita dudukkan. Zuhud itu bukan berarti hidup tanpa harta, tinggalkan dunia sepenuhnya. Enggak, Anda mau zuhud ya, jangan salah kaprah dong dengan zuhud tuh. Orang yang kaya bergelimang harta bisa dikatakan sebagai seorang yang zahid, orang yang zuhud ya. Dan bisa jadi orang yang miskin tanpa harta itu enggak masuk dalam kategori orang yang zuhud ya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang disebutkan dari Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak alaih rahmatullah. Pernah di suatu hari Fudail Ibn Iyad berkata kepada Al-Imam Ibn Al-Mubarak, kata Fudail Ibn Iyad alaih rahmatullah, anta ta'muruna bizzuhdi wa taqallul wa naraka ta'ti bil bada'i kaifa dha. Wahai Imam, wahai Abdullah bin Al-Mubarak, engkau serukan kami, engkau ajak kami, engkau perintahkan kami untuk bersifat zuhud ya, demikian pula bersikap sederhana dalam harta, hidup yang sepadan, artinya tidak berlebihan. Namun kami memiliki, engkau memiliki banyak harta, subhanallah ya. Kok bisa ini? Kata Imam Abdullah bin Al-Mubarak, ya Aba Aliin, wahai Abu Ali, kunyahnya Al-Imam Fudail bin Iyad, innama af'alu dhah li asuna wajhi, aku lakukan ini semuanya hanya dalam rangka untuk menjaga wajahku, menjaga kehormatanku dari meminta-minta ya. Mana lebih bagus jemaah sekalian? Tinggalkan dunia, enggak mau bekerja, enggak mau berusaha, kemudian terjatuh minta-minta kepada orang lain. Mana lebih bagus dibandingkan kita bekerja dan menjadikan apa yang kita miliki tersebut untuk menopang akhiratnya kita? Jadi sekali lagi, jangan salah kaprah tentang zuhud ini, jangan salah kaprah. Kata beliau, aku lakukan ini semuanya hanya dalam rangka untuk menjaga kehormatanku dari meminta-minta, dan aku bekerja untuk memuliakan ya kehormatanku. Jaga kehormatannya kita jemaah sekalian, jangan rendahkan ya. Wa astainu bihi ala taati rabbi, dan aku pun bekerja ya, dan aku jadikan harta tersebut untuk membantuku dalam ketaatan kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Kaniatkan jemaah sekalian, kita bekerja ya, jangan orientasinya untuk menjadi orang kaya, jangan orientasinya untuk menjadi orang yang hidupnya wah, jangan. Tapi mari dong ubah image tersebut, kita bekerja mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar capeknya kita, waktunya kita bernilai pahala semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan enak. Ini nih yang terkadang kita melupakannya jemaah sekalian. Coba deh dari keluar dari rumah ingin cari nafkah, niatkan semuanya itu untuk kita menjaga harga dirinya kita, untuk kita nafkahi istri dan anak-anaknya kita. Bayangkan Kalau niatnya kita demikian itu, akan bernilai pahala semuanya. Kebiasaan yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita, rutinitas kita. Makanya disebutkan kata para ulama, wabil ihtisab yaktakunu adatan ibadah. Dengan rasa mengharap pahala di sisi Allah, ihtisabnya seorang hamba, maka adat kebiasaan itu bisa merubah menjadi apa? Ibadah. Ibadah. Cari nafkah untuk menafkahi istri dan anaknya kita. Dia makan dari jerih payahnya kita, sehingga dia bisa beribadah kepada Rabb-nya, bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa sholat lima waktu, bisa menegakkan sholat-sholat sunnah. Ya kita juga dapat pahala. Kenapa? Dengan sebab makanan yang kita masukkan ke dalam perut mereka. Kan enak jamaah sekalian. Sekali lagi, ini yang harus diperhatikan dalam permasalahan zuhud. Makanya pun saya nukilkan ucapan yang indah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, al-arifu la ya'murun nasa bitarki dunya fa innahum la yaqdiruna ala tarkiha walakin ya'muruhum bitarki dhunub ma'iqamatihim ala dunyahum. Subhanallah. Ini ucapan indah dari orang-orang yang betul yang berilmu ini. Katanya orang yang arif, orang yang berilmu itu, orang yang bijak itu adalah orang yang tidak menyerukan, tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan dunia. Kenapa? Karena orang gak akan mungkin sanggup meninggalkan dunia ini. Pasti kita butuh kita. Ya. Kan gak mungkin kita punya istri, anak-anak, tinggal aja di masjid. Kita harus berusaha juga dong. Dan itu bagian dari Islam. Ya. Ada tanggung jawab kita. Katanya, fa innahum la yaqdiruna ala tarqiha. Gak akan mungkin manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Walakin ya'muruhum bitarkil dhunub. Akan tetapi orang yang berilmu, orang yang bijak itu menyerukan dan memerintahkan manusia untuk meninggalkan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperhatikan dunianya mereka. Ya. Kita ingatkan, peringatkan manusia dari kemaksiatan, hati-hati jangan terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi di sisi lainnya pun kita ingatkan manusia untuk mengambil bagian dalam kehidupan dunia ini untuk menopang akhiratnya kita. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fatarku dunia fadilatun wa tarku dhunub faridatun fa kaifa ya'muru bil fadilah wa lam yakum al faridah. Subhanallah. Maka meninggalkan dunia itu adalah sebuah keutamaan. Dia enggak berlebih-lebihan. Ya, dia secukupnya saja. Itu adalah keutamaan, sebuah kebaikan. Ya. Dan meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan. Lah bagaimana mungkin kata Imam Ibnu Al-Qayyim dia memerintahkan kepada sebuah keutamaan dan dia lupakan untuk menegakkan perkara yang wajib. Ya kan jemaah sekali? Ya. Ini ucapan yang indah dari Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Orang-orang yang hanyut, tenggelam, ambisius dalam kehidupan dunia, ya kita ingatkan, kita giring mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka sudah cinta kepada Allah, kalau mereka sudah mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah mereka untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, talabul aqil lid dunya khairun min tarkil jahil laha. Orang yang berakal, yang berusaha untuk mencari kehidupan dunia, orang berakal mencari nafkah, orang yang berakal yang mencari dunia, itu lebih bagus dibandingkan orang yang jahil yang meninggalkan dunia. Kenapa? Karena dia akan pasti salah langkah tuh. Salah langkah dia. Orang yang berakal cari nafkah, pandai dia untuk menempatkan bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Bahwa dunia ini bukanlah akhir dari kehidupannya dia. Dia jadikan dunia ini hanya sebatas untuk menopang akhiratnya. Itu lebih bagus dibandingkan orang yang jahil. Modal semangat saja meninggalkan dunia. Akhirnya apa? Nantinya terjerumus dari apa? Meminta-minta, mengemis, naudzubillah. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi inti dari zuhud tersebut adalah tatkala seorang hamba tidak memasukkan dunia ini ke dalam hatinya. Cukup dunia itu dalam genggamannya kita. Ya. Jangan masukkan ke dalam hatinya kita. Makanya beraneka ragam penafsiran, pengertian yang disebutkan oleh para ulama ketika menerangkan tentang arti zuhud itu. Di antara mereka mengatakan bahwa zuhud itu adalah dengan engkau tidak bersenang, merasa bahagia, tenggelam dalam kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan hartamu. Biasa dia. Ya, dan dia pun enggak bersedih ketika hartanya berkurang. Itulah zuhud. Kondisinya stabil. Ya, kondisinya stabil. Ya. Ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa zuhud itu cukup dengan engkau menjadikan dunia ini di tangan kamu. Jangan sampai masuk ke dalam hati kamu. Kemudian menutup perjumpaan kita di pagi hari yang berbahagia ini, jamaah sekalian, kita akan menyebutkan jalan, cara, tips untuk mewujudkan zuhud dalam kehidupan dunia. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kata beliau, la tatim murabbatu fil akhirah illa bizuhdi fid dunya. Tidak akan sempurna ya kecintaan kepada akhirat kecuali dengan bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Wala yastaqimuz zuhdu fid dunya illa ba'da nadharain sahihain. Dan tidak akan benar sikap zuhud seseorang dalam kehidupan dunia kecuali setelah dia meninjau dan memikirkan dua pemikiran yang benar ini. Ini nih. Yang pertama kata beliau, nawarun fid dunia. Ini pemikiran kita, penilaian kita terhadap dunia. Ini salah satu ya cara untuk bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Dengan meninjau dua perkara ini. Lihat dunia dulu. Kata beliau, nawaron fid dunia, lihat cemati dunia itu, wa surwati zawaliha wa fanaiha wa naqsiha. Pikirkan bahwa dunia itu akan segera berakhir, enggak kekal dunia itu, jemaah sekalian. Makanya jangan diperbudak dengan dunia. Dunia itu akan cepat binasa, dunia itu akan musnah, ya. Gak kekal. Ya. Wa alamul muzahamati 'alayha war hirsu 'alayha. Belum lagi ketika kita mengejar dunia, minta ampun deh, capeknya. Ya. Bahkan yang lebih parah, yang menghalalkan semua cara untuk mengejar dunia, itu paling parah tuh. Sampai melalaikan dia dari ketaatan dan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita. Dan pikirkan bahwa akhir dari dunia ini adalah kemusnahan. Musnah dunia ini nantinya. Ya jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini perhatikan pandangan yang pertama, pandang dunia itu sebagai sesuatu yang sirna. Kemudian yang kedua, an-nadharu fil akhirah. Kita tengok akhirat, tidak tengok akhirat, ya, wa ikbaliha wa maji'iha wala budda wa dawamiha wa baqa'iha wa syarafi ma fiha minal khairat. Kita lihat tuh dunia itu, bahwa dunia itu ya akan datang setelah kehidupan apa akhirat, itu akan datang setelah kehidupan dunia ada akhirat, jemaah sekalian. Dunia itu bukan akhir dari kehidupan kita, ya itu yang harus kita pahami, bahwa dunia itu kekal abadi, belum lagi kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang ada pada dunia tersebut, apa akhirat tersebut. Khairun wa abqa, ya, akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Makanya diperhatikan dua perkara ini. Lihat dunia yang musnah, fana, dan perhatikan akhirat, kehidupan yang kekal abadi beserta dengan segala macam kebaikan dan kenikmatannya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.